Yang semangat ya. Ya. Lagu yang kedua bersama Adela. Umi. Ya. Adela. Pokoknya buat Adela di sini mana dulu? Masih semangat apa enggak semuanya?